Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari, para pendengar radio Insani streaming, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan qiraah, membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada babut taubah. Dan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah sampaikan beberapa muqaddimat, beberapa pembukaan. Di antaranya adalah definisi taubat, hukum taubat, syarat-syarat taubat, ya, dan bagaimanakah taubat itu apabila hanya bertobat dari sebagian dosa, sementara dosa yang lain belum ditaubati. Pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya, insyaallah taala kita akan mulai mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam babu taubat ini menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya adalah surat An-Nur ayat 31 dan juga surat Hud ayat 3. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis dan sekian hadis yang berkaitan dengan taubat. Ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin adalah surat An-Nur bab taubat, ya, surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman. La'allakum, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan keuntungan. Surat An-Nur ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah potongan dari sebuah ayat yang panjang, di mana ayat itu adalah ayat perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan. Ya, kalau Anda buka nanti surat An-Nur ayat 31, di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga perintah Allah kepada orang-orang yang mukminat, wanita-wanita yang beriman. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian di akhir surat atau di akhir ayat, Allah menutup dengan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman sekalian. Bertaubatlah kalian dari dosa-dosa kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keuntungan. Apa faedah dari ayat ini? Di antara faedah yang langsung berkaitan dengan bab taubat, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk bertaubat tanpa terkecuali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuhal jami'an ayyuhal mu'minun, seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman diperintahkan Allah untuk bertaubat. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Yaitu bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum atau taubat itu hukumnya fardu ain. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat itu hukumnya adalah fardu ain. Ini masing-masing anggota dari kelompok orang yang beriman wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya enggak dosa. Kata siapa? Manusia itu seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, difitrahkan oleh Allah terjatuh dalam dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam pasti akan melakukan apa? Kesalahan. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat dari kesalahan tersebut. Maka ayat ini menunjukkan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat, dan ini menunjukkan bahwasanya taubat itu hukumnya fardu ain. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa taubat itu adalah sababul falah. Taubat itu adalah sebab, ya, sebuah sebab untuk mencapai al-falah. Falah itu apa? Kebahagiaan. Jadi orang kalau ingin bahagia, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya dosa saya sedikit, Ustaz. Walaupun dosanya sedikit, taruhlah dia dosanya apa? Sedikit. Karena orang yang dosanya lebih sedikit dari Anda adalah orang yang paling banyak taubatnya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang lebih sedikit, dia adalah seseorang, bahkan dia itu adalah seorang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Tapi ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak taubatnya. Nanti insyaallah taala akan kita bawakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah yang memperbanyak taubat kepada Allah. Insyaallah taala nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ini yang faedah yang kedua, bahwa ternyata salah satu sebab seorang itu hidup bahagia itu adalah taubat. Terus prakteknya dalam kehidupan sehari-hari gimana Ustaz? Gampang. Gampang di mulut tapi sulit untuk dipraktekan. Bagaimana? Seorang terkadang ingin bahagia, ingin mencapai kesuksesan dunia, sampai dia itu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pingin kaya, nyolong. Ya. Pingin kaya, korupsi. Pingin kaya, meribakan uang. Pingin kaya, apa lagi? Ya? Oh, ngerampok. Serem banget ya, ngerampok. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu orang itu seakan-akan pingin bahagia melakukan maksiat. Pingin ini lakukan maksiat. Pingin nikah, pingin dapat apa? Jodoh, apa? Pacaran. Ya. Padahal itu semua bukan jaminan bahagia. Orang itu ingin bahagia harus tinggalkan itu justru. Ini prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti pingin bahagia, jangan nyolong. Nanti melarat. Yang penting kan bahagia. Mendingan mana? Sugih diuber-uber. Kaya tapi dikejar-kejar orang. Atau miskin. Miskin juga dikejar-kejar, Ustaz. Apa? Dikejar utang. Atau miskin tapi tenang. Betapa banyak, Masya Allah, kita saksikan dalam kehidupan kita, terutama yang hidup di pedesaan. Kita dapatkan beberapa saudara kita, muslimin, muslimat, tidak seberapa penghasilannya. Tapi hidupnya kok ya bisa tenang gitu loh. Waktunya sholat, ya sholat itu. Bahkan nuwun sewu ya, bersalam ora langsung kelepat. Lemu. Yo ginuk-ginuk niku. Sudah penghasilannya tidak begitu tinggi, dia tetap bisa sholat. Setelah sholat masih bisa duduk. Setelah itu kemudian berzikir. Setelah itu ketemu dengan temannya senyum. Masya Allah. Pulang makan nasi karo gereh petek. Alhamdulillah. Ini orang tidak seberapa penghasilannya. Tapi betapa banyak kita sering dapatkan orang yang jabatannya tinggi, gajinya besar, usahanya lancar, tapi untuk sholat 5 waktu, masbuk. Ya. Kemudian setelah salam langsung kelepat. Kadang karena saking sibuknya, kelepat itu apa artinya? Langsung pergi begitu. Kemudian saking sibuknya biasanya terkadang apa? Sholat pun tidak sempat jamaah. Ya, akhirnya apa? Di kantornya, di warungnya. Sempat jamaah pun langsung ketemu temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergesa-gesa. Jadi ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan betapa banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghina nafas. Kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Ya. Sudah gitu, Masya Allah, gajinya besar, jabatannya tinggi, usahanya lancar, pulang ke rumah adanya nasi sama apa? telur lagi. Masya Allah. Ngeluh menghadapi makanan. Kurang bersyukur. Subhanallah. Taib, kalau begitu, orang yang ingin bahagia, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini saya sedang tidak membahas bahwasanya jabatan tinggi itu haram, kemudian usaha lancar itu haram. Enggak. Itu sah-sah saja asal didapatkan dengan cara yang halal dan dilakukan dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk yang halal. Yang kita bicarakan adalah orang yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang apa tadi? Haram. Pengin bahagia dunia, akan tetapi dia melakukan segala jenis perkara yang haram. Seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Pinginnya penak. Akan tetapi segala sesuatu dilanggar. Riba dimakan. Orang Yahudi. Mbah-mbahnya dulu dilarang berburu ikan di hari apa? Sabtu nekat. Wiwa ilmu ginuk-ginuk nek dina Setu niku. Ya, kalau hari Sabtu ikan itu pating terungul. Gampang sekali ditangkap. Sementara hari Jumat dan hari Ahadnya ndak ada. Sepi. Mereka dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu. Mereka pikir bahwasanya kebahagiaan itu adalah tatkala banyak ikan. Entah cara apapun yang digunakan, yang penting dapat ikan banyak. Akhirnya mereka pun menghalalkan segala cara. Dipasangnya jaring di hari Jumat. Sabtu ditinggal di laut atau di sungai, ya, ditinggal tidur, tinggal leyeh-leyeh, ujare, katanya enggak apa? Enggak jaring. Tapi jaringnya tetap sudah terpasang. Hari Ahadnya baru ditarik. Ini katanya bahagia. Kita katakan bahwa sebab kebahagiaan adalah tatkala orang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bertaubat. Seorang pemuda ingin dapat pasangan, ya jangan pacaran. Biar bahagia Ustadz, kan nanti saling mengenal. Enggak jamin. Betapa banyak orang yang mengatakan, ternyata pacarku bukan istriku, dan istriku bukan pacarku. Maksudnya? Sudah pacaran sekian lama, ternyata yang jadi istrinya orang lain. Betapa banyak kasus itu terjadi. Enggak jamin. Dan alhamdulillah, betapa banyak orang yang mengatakan, baru kenal langsung jadi apa? Istri. Sampai mati. Betapa banyak. Oh, jadi ternyata untuk bahagia dapat istri enggak harus melalui proses yang haram. Melalui pacaran. Cengna cengni. Apa cengna cengni? Bonceng sana, bonceng sini. Ya. Pelna pelni. Apel sana, apel sini. Terutama kalau malam. Subhanallah. Sekarang hampir menjadi sebuah kewajaran. Yang namanya pemuda ya biasalah. Bonceng-boncengan sama pemudi. Yang namanya malam Ahad biasalah. Malam yang. Subhanallah. Katanya itu untuk penjajakan, untuk mencapai kebahagiaan. Tidak. Sebab kebahagiaan adalah tatkala Anda bertaubat. Meninggalkan pacaran. Sebab kebahagiaan adalah tatkala Anda meninggalkan korupsi. Anda meninggalkan kesyirikan. Anda meninggalkan dosa. Anda meninggalkan maksiat. Itulah sebab kebahagiaan. La'allakum tuflihun. Ini faedah yang nomor berapa tadi? 2. Bahwa taubat itu adalah sebab terbesar. Atau salah satu sebab, kalau tidak dikatakan sebab terbesar. Salah satu sebab kebahagiaan manusia. Maka siapa yang ingin bahagia? dalam kehidupannya, perkara-perkara yang haram tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini, dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan taubat, ya, bisa diambil faedah, bahwa yang namanya taubat itu harus ikhlas. Dari mana? Dari firman Allah Ta'ala, tubu ilallah. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian ilallah. Kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Bukan karena sebab yang lainnya. Benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insyaAllah akan kita bahas pada ayat yang ketiga. Yang disebut oleh Al-Mu'allif. Penulis buku ini di surat At-Tahrim ayat 8. Ya, yang pertama ini adalah surat An-Nur 31. Kemudian surat Hud ayat 3. Kemudian surat At-Tahrim ayat 8. Ya. Faedah yang keempat dari surat An-Nur ayat 31. Ya, setelah faedah yang ketiga tadi adalah taubat itu hendaknya karena Allah Ta'ala. Dan ini sudah kita bahas dalam syarat taubat yang pertama. Yaitu ikhlas. Faedah yang keempat dari ayat ini, karena ayat ini adalah bersambung dengan ayat perintah untuk apa? Menundukkan pandangan. Oh, berarti faedah yang keempat, ngumbar pandangan adalah sebuah perbuatan yang harus ditaubati. Ya. Ngumbar pandangan itu adalah sebuah perbuatan yang harus ditaubati. Apa itu ngumbar pandangan? Melihat aurat orang. Entah itu auratnya lawan jenis, ataupun auratnya sesama jenis. Ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Maka ini adalah mengumbar pandangan. Dalam bahasa syariatnya, tidak menundukkan pandangan. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Dan itu harus ditaubati. Ya, harus ditaubati. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Loh, apa ya bisa Ustaz? Kalau laki-laki wajar, kalau perempuan sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan perempuan pun untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihin. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa ihfadna furujahun, dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayat tadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ayat yang pertama di dalam surat An-Nur ayat 31. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau adalah surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ayat ini memerintahkan kita untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ini menunjukkan bahwa antara istighfar dan taubat ada perbedaan. Ini yang dulu pernah kita singgung. Dan dulu pembahasan sekilas sudah saya sampaikan. Ada perbedaan antara istighfar dan taubat. Akan saya ulangi di sini. Apa beda antara istighfar dan taubat? Ada sebuah perkataan yang mudah sekali untuk menjelaskan perbedaan antara istighfar dan taubat. yaitu bahwa seorang yang bertaubat berarti telah terkandung di dalamnya istighfar. Seorang yang telah bertaubat berarti terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Sementara orang yang beristighfar belum tentu bertaubat. Sudah terbayang ya, betapa seringnya ya, sebagian kita mungkin melakukan dosa langsung apa? Istighfar. Ning baleni maning. Iku jenenge pun istighfar ning dereng tobat. Ya, astagfirullah baleni maning. Wa astagfirullah maning, baleni maning. Malah astagfirullah karo ngene. Ya, itu namanya dia sudah beristighfar tapi belum bertaubat. Jadi setiap orang yang bertaubat terkandung di dalamnya apa? Istighfar. Tapi tidak setiap orang yang istighfar sudah bertaubat. Berarti cakupannya, dari sini bisa kita simpulkan, cakupannya lebih luas mana? Istighfar atau taubat? Taubat. Berarti perbedaan yang pertama, ya, bahwa taubat itu lebih, sifatnya lebih apa? Lebih luas, lebih umum dibandingkan istighfar. Ini perbedaan yang pertama. Ya. Perbedaan yang kedua adalah sebagaimana dikatakan dalam penafsiran ayat ini. Di mana Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan dalam menafsirkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Beliau mengatakan istaghfiru rabbakum minadh-dhunubi as-salifah wa tubu ilaihi fima tastaqbilunahu. Beristighfarlah kalian, mohonlah ampun kalian kepada Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Jadi istighfar itu mengenai dosa-dosa yang lalu. Jadi sudah dikerjakan. Dan bertaubatlah kalian akan dosa-dosa yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Apabila seorang sudah berdosa, berbuat dosa, maka ini adalah tempatnya istighfar. Sementara taubat itu adalah menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam dosa lagi. Itu taubat. Sebetulnya sama saja, cuma ini apa ya? Kalau kita lihat dari syarat-syarat taubat akan jelas. Syarat taubat itu kan diantaranya bertekad untuk apa? Tidak mengulangi dosa lagi, dosa tersebut. Nah ini, tekad untuk tidak mengulangi dosa inilah yang disebut minta ampun kepada Allah dari dosa yang akan datang. Yani jangan sampai kita ini terjerumus dalam dosa lagi. Itu namanya taubat. Menjaga diri. Makanya dikatakan di sini, anistaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah apa? Telah lalu. Wa tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam dosa lagi. Maksudnya begitu. Oh, berarti cakupan. Ini perbedaan yang kedua berarti kan? Cakupan istighfar adalah pada dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan taubat mencakup dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Karena taubat lebih apa? Luas. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat ini, ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dan juga bertaubat, ya. Terkadang kita bingung membedakan antara istighfar dan taubat. Itu tadi yang saya katakan, bahwa tidak setiap orang yang beristighfar berarti sudah bertaubat. Taubat itu ada cara-caranya tersendiri. Dia harus meninggalkan dosa langsung saat itu. Kemudian dia bertekad untuk tidak ngulangi lagi. Ya. Sementara istighfar, terkadang seorang melakukan istighfar dengan masih belepotan dosa. Dia tahu kalau itu makanan haram. Tapi sambil makan, sambil apa? Istighfar. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni. Ampuni, ampuni, bleng, bleng, bleng, bleng, begitu. Masya Allah. Ya. Itu bedanya istighfar dan taubat. Maka orang yang beristighfar belum tentu bertaubat. Padahal yang dituntut dari kita, apa tadi? Taubat. Wajib. Kita wajib. Jadi seakan itu kita ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, kayak nantang. Kayak nantang kepada Allah. Na'udzubillahi. Mindalik, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita petunjuk untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bertaubat? Disinggung lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan menyebutkan ayat yang ketiga, yaitu surat At-Tahrim ayat berapa? 8. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang beriman. Dan satu kaidah, apabila kita mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memanggil hamba-hambanya yang beriman, maka pasang telinga baik-baik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul, 'Ya ayyuhalladzina amanu, far'i ilaihi sam'aka.'" Apabila kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik. Fa innahu amrun ya'muru bih aw nahyun yanha anhu. Karena setelahnya, kata Abdullah ibn Mas'ud, karena setelahnya akan ada perintah yang diperintahkan oleh Allah atau larangan yang dilarangkan oleh Allah. Jadi Allah dalam ayat ini memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya setelahnya ada sesuatu yang sangat penting. Dalam Al-Quran begitu. Setiap Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, coba setelahnya cermati. Pasti penting. Dan semua kalamullah penting. Akan tetapi, ini adalah tambah peringatan supaya kita lebih cermat ketika mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian panggilan ini adalah panggilan kesayangan. Ini dari sini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita untuk memanggil orang-orang yang kita kasihi dengan panggilan-panggilan kesayangan. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah beliau yang mengatakan, ada tiga hal, kata beliau, ada tiga perkara yang akan semakin mempererat persaudaraan. Ada tiga perkara yang akan semakin mempererat persaudaraan. Yang pertama, apabila dalam majlis, maka berlapang-lapanglah untuk saudara kalian. Ini biasanya kalau majlis sudah penuh, ada yang datang, ya, kita ngingsut-ngingsut. Semakin apa? Mepet. Supaya saudara kita masuk ke dalam majlis. Ini akan semakin apa? Memperkuat rasa cinta. Ini yang pertama. Yang kedua, menjawab salam kalau tidak salah, ya, menjawab salam atau menyebar salam. Jadi ketika ketemu dengan saudara kita, mengucapkan salam atau menjawabnya. Maka kita ini, ya, jangan sampai salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal tok. Dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda yang tercela. Artinya apa? Seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya, salam, mendoakan. Kadang kita rikuh. Nek dereng dibiasakan, kalau belum dibiasakan akan rikuh. Tapi coba biasakan. Dan pengaruhnya insya Allah akan luar biasa. Ketemu dengan siapapun, kalau memang itu adalah muslim, usahakan salam. Muslim itu kan bisa dilihat tanda-tandanya. Misal sama-sama ketemu di masjid. Makanya rajin-rajin ke masjid, ben ketok muslime. Bukan berarti yang tidak ke masjid berarti tidak muslim. Tapi salah satu tanda datang ke masjid itu adalah sesuatu yang bisa menandakan apa? Keislaman seseorang. Ya. Ini yang pertama, ya, di antara tanda-tanda keislaman. Ada kalau ibu-ibu lebih gampang lagi. Ya, pakai apa? Pakai jilbab. Makanya ibu-ibu ini, ya, jilbab itu adalah identitas seorang muslimah yang tidak bisa dilepaskan. Kecuali di tempat-tempat yang memang boleh untuk dilepas, ya, dan di hadapan orang-orang yang memang boleh untuk dilepas. Tapi ketika di luar, yang membedakan antara dia dengan yang lainnya, di antaranya adalah jilbab, kerudung. Ya. Makanya seorang dai pernah bercerita, dia suatu saat naik pesawat, ya, dainya jenggotan. Temennya juga, ya, bisik-bisik di sampingnya itu, di depannya atau di sampingnya ada seorang wanita, dandanannya ya seperti dandanan wanita masakin, masakini maksudnya, masakin itu jamak dari miskin ya berarti ya, artinya gombale ora sedeng, ya. Kainnya tidak cukup. Akhirnya mungkin pendek, serba pendek. Semuanya serba pendek dan ngirit. Ya. Dan ini tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ya, wanita harus menutup auratnya. Di samping mereka membaca buku. Di dalam pesawat. Kemudian dua syekh ini, dua da'i ini, ya, berbicara satu sama lain. Karena datang waktu sholat, gimana? Kita mau sholat di pesawat atau nanti tunggu turun di bandara. Yusuf, kita nanti tunggu turun saja di bandara, kita jamak. Oh ya sudah. Ternyata si wanita tadi tiba-tiba nutup buku yang dibaca, cek. Kemudian dia buka bagasi pesawat, bukunya dimasukkan, dari bagasi dia keluarkan tas dan diambil mukena. Ternyata ini wanita sholat. Dua dai-nya itu senggol-senggolan sama. Ternyata muslimah, katanya muslimah. Kita malu ini, jenggotnya panjang, malah gak sholat, sholatnya nanti. Ini ternyata muslimah, sholat ini. Masya Allah. Sulit dibedakan antara muslimah dan tidak muslimah kalau gak pakai jilbab. Makanya salah satu tanda yang menandakan dia itu muslimah, sehingga kita bisa salam misalnya. Assalamualaikum, itu kerudung, jilbab. Kemudian diantara lain adalah kalau laki-laki, dari pakaian itu kentara, ya, Pakaian muslim itu pakaian yang bersih. Tidak harus bagus, tapi bersih. Kapanpun dia datang waktu sholat, siap untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada yang mungkin sebagian penampilannya apa? Berjenggot. Ya, berjenggot. Dan yang lain-lain. Nah, ini tanda-tanda semacam ini. Pakai pakaian baju-baju takwa, pakai apa? Ciri-ciri muslim. Ada yang pakai sarung, baju koko, dan yang lainnya. Ini tanda-tanda. Nah, orang kalau ketemu dengan orang yang semacam itu, salam. Jangan cuma melor. Ki malam Kamis teka ora ya ki. Ketone ora tau keton ki. Ya. Cuma incer-inceran gitu ya. Enggak bagus yang semacam itu. Maka salam. Ini yang kedua, yang mengeratkan persaudaraan. Yang ketiga, memanggil temannya dengan pemanggilan atau dengan panggilan yang dia sukai. Yang dicontohkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, panggil temannya dengan panggilan yang dia sukai, jangan dengan panggilan yang buruk. Teng teng. Ternyata apa? Jeliteng. Subhanallah, panggilannya jeliteng ya. Cil-cil, siapa? Kancil. Dan yang lain-lain, subhanallah. Ndut-ndut, siapa? Allahu Akbar. Apalagi sama istrinya. Masya Allah. Ndr, bunder. Masya Allah. Jangan itu hindari. Panggilan-panggilan semacam itu. Ya. Gunakan panggilan yang semakin akan menambah kecintaan. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan siapa? Humairah. Pipinya merah. Wahai yang kemerah-merahan pipinya. Cantik. Humairah. Disebutkan sebuah sifat yang istimewa di diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di mana kita pembahasan kok seperti ini? Ya. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajari kita untuk menggunakan panggilan yang paling baik. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan ayat ini, yaitu surat apa? At-Tahrim ayat 8 dan beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat surat At-Tahrim ayat 8. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.